Pelajaran ke-20, belajar nahwu tanpa guru bersama Ustaz Didik Suyadi Hafidhallahu Ta'ala, bab Mubtada Khobar, bagian kedua. Kami ucapkan selamat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pendengar radio Muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita dapat belajar kembali kitab Muyassar, dan kita telah sampai di halaman ke-41, yaitu tentang pembahasan macam-macam khobar. Pada pertemuan yang kemarin telah disampaikan bahwasannya al-khobaru, yang namanya khobar itu ada dua macam. Yang pertama mufrodun dan yang kedua ghoiru mufrodin. Itu khobar yang dia mufrod dan ghoiru mufrod. Apa itu mufrod? Malaysa jumlatan wala sabihan bil jumlati. Itu khobar yang dia bukan jumlah, itu bukan suatu kalimat dan bukan sabihan bil jumlah, suatu yang mirip dengan kalimat. Atau boleh juga kita katakan khobar mufrad itu khobar yang dia berasal dari isim dan dia satu kata. Ini khobar mufrad. Sedangkan ghoiru mufrad makana jumlatan aw sabihan bil jumlati. Khobar yang dia itu berasal dari jumlah, yaitu kalimat, atau yang mirip dengan kalimat. Nanti ada dua macam, sabihan bil jumlah itu ada jar majrur dan dorof. Pendengar radio Muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya di sini disebutkan perincian khobar yang malaisa mufrodan atau ghoiru mufrodin, khobar yang dia bukan mufrod. Yang pertama, khobar tersebut terdiri dari jumlatun ismiyatun, jumlah ismiyah. Jadi khobar yang tidak mufrod, yaitu yang dia terdiri dari jumlah, dan jumlah ada dua macam, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Oleh karena itu, di sini disebutkan yang pertama, khobar tersebut berupa jumlatun ismiyatun, jumlah ismiyah. Dan jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar lagi. Kita lihat contohnya. Aliyun abuhu ghaniyun. Ali, bapaknya itu kaya. Aliyun abuhu ghaniyun. Kita lihat aliyun isim marfu yang terletak di awal kalimat. Dia sebagai mubtada. Kemudian abuhu ghaniyun, bapaknya orang yang kaya. Abuhu ghaniyun ini adalah jumlah ismiyah yang dia nanti kedudukannya sebagai khobar Ali, khobar dari Ali. Dialah yang memberi keterangan atau yang menyempurnakan maknanya Ali. Ali, bapaknya orang yang kaya. Kalau kita i'rab satu-satu kalimat ini, Aliyun mubtada'un marfu'un. Ali adalah mubtada' yang marfu'. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu mufradun. Tanda rafa'nya dengan dhammah karena Ali merupakan isim mufrad. Abuhu ghaniyun. Abuhu, abu mubtada'un. Dia mubtada' lagi. Akan tetapi nanti dia khobarnya bukan abuhu ghaniyun, tapi ghaniyun saja. Jadi abuhu, abu di sini mubtada' lagi. Jadi abuhu, abu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu. Jadi dia mubtada yang marfu, tanda rofaknya dengan wawu. Kenapa wawu? Li'annahu asma'ul khomsati. Karena dia asma'ul khomsah. Kemudian hu di sini namanya domir. Haknya adalah hak ghaib di sini, domir. Dan kaidahnya apabila domir itu bergabung atau bersambung dengan isim, maka namanya domir mutasil yang jir. Kita ulang bahwasanya apabila ada domir, dia digabungkan dengan isim, maka domir tersebut adalah domir mutasil jer, nanti sebagai mudhaf ilaih. Oleh karena itu kalau kita i'rab, alha'u domirun muttasilun, dia domir muttasil, karena domir maka mabniyun. Dia mabni. Mabniyun ala dhammati. Dia mabni dengan tanda dhammah fi mahalli jarrin. Kalau ada kita mengi'rab sesuatu yang mabni, nanti ada fi mahalli jarrin. Dia menempati kedudukannya isim yang majrur, yaitu mudhafun ilaihi, sebagai mudhaf ilaih. Ghaniyun, kemudian ghaniyun khobarun marfu'un. Dia adalah khobar untuk abuhu. Bukan khobarnya Ali, tapi khobar untuk abuhu. Jadi ghaniyun khobarun marfu'un wa'alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu mufradun. Dia khobar yang marfu', tanda rafa'nya dengan dhammah karena dia isim mufrad. Kemudian wal jumlatu al ismiyatu, jumlah ismiyah yang terdiri dari abuhu ghaniyun, jadi jumlah ismiyah abuhu ghaniyun fi mahalli raf'in khobarun. Dia menempati posisinya isim yang marfu' sebagai khobar untuk Ali. Jadi abuhu ghaniyun ini khobar dari Ali, dia jumlah ismiyah, i'rabnya fi mahalli raf'in. Contoh berikutnya, Ahmadu maluhu kathirun. Ahmad, hartanya banyak. Ahmadu, isim marfu yang terletak di awal kalimat, maka sebagai mubtada. Ri Ahmadu mubtadaun marfu'un. Dia mubtada yang marfu. Tanda rofaknya dengan dhammah. Karena Ahmad, di sini dia merupakan isim mufrad dan dia adalah isim ghairu munsharif. Oleh karena itu tidak ditanwin. Ahmadu ini isim ghairu munsharif karena dua sebab. Yang pertama al-alam, yang kedua ma'a waznil fi'li. Dia nama yang mengikuti wazan fi'il af'ala. Kemudian maluhu kathirun. Maluhu kathirun ini jumlah ismiyah karena diawali oleh isim malu, yani mal. Ini dia jumlah ismiyah. Dan kaidahnya apabila khobarnya jumlah ismiyah, kalau kita i'rab, maka jumlah ismiyah maluhu kathirun fi mahalli raf'in khobarun. Yang menempati posisinya isim yang marfu' sebagai khobar. Dan jumlah ismiyah ini terdiri lagi dari mubtada dan khobar. Mubtadanya adalah maluhu, jadi malu. Untuk dibaca marfu', dia sebagai mubtada tidak ditanwin karena mudhaf, sedangkan mudhaf ilahnya hu, hak ghaib. Kathirun ini khobar untuk malu. Alih khobar untuk malu. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian contoh berikutnya, as-saburatu launuha aswadu. Papan tulis, launuha warnanya aswadu, hitam. As-saburatu isim marfu yang terletak di awal kalimat, maka jelas sebagai mubtada. Karena mubtada, maka i'rabnya marfu. Kemudian tandanya adalah dhammah. Karena as-saburatu isim mufrad. Launuha aswadu ini jumlah ismiyah. Kedudukannya sebagai khobar dari as-saburatu. Oleh karena itu i'rabnya jangan dikatakan marfu. Karena dia jumlah. Jadi kalau khobarnya berupa jumlah ismiyah, jadi berupa jumlah, baik jumlah ismiyah atau fi'liyah, ataupun nanti dia khobarnya berupa sabihan bil jumlah, baik jar majrur ataupun dorof, maka i'rabnya fi mahalli raf'in khobarun, menempati posisinya isim yang marfu sebagai khobar. Maka jumlah ismiyah launuha aswadu fi mahalli raf'in khobarun. Dan jumlah ismiyah ini terbagi lagi menjadi dua, launuha, launu ini mubtada, aswadu khobarnya. Sedangkan ha di sini dia mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih dari launu. Oleh karena itu launu, meskipun tidak ada alif lam, meskipun dia bukan isim ghairu munsharif, tidak ditanwin. Sebabnya apa? Karena dia mudhaf. Kemudian yang kedua, yang dia khobar itu berubah jumlah, yaitu jumlah yang kedua adalah khobarnya berasal dari jumlatun fi'liyatun. Jumlah fi'liyah. Karena jumlah fi'liyah, maka nanti bisa terdiri dari al-fi'lu wal-fa'ilu, fi'il dan fa'il, apabila fi'ilnya maklum. Atau yang kedua, apabila fi'ilnya majhul, maka gandengannya adalah na'ibul fa'il. Kita lihat contohnya. Al-maridu yad'ufu badanuhu. Seorang yang sakit, yad'ufu badanuhu, maka lemah badannya. Al-maridu sebagai mubtada, itu isim marfu yang terletak di awal kalimat, dia sebagai mubtada. Khobarnya mana? Khobarnya adalah jumlah fi'liyah yang terletak setelahnya, yaitu yad'ufu badanuhu. Jumlah fi'liyah. Yad'ufu ini fi'il maklum, sehingga gandengannya nanti adalah fa'il. Fa'ilnya adalah badanu. Badanu ini fa'il. Sekaligus dia mudhof. Oleh karena itu tidak ditanwin. Sedangkan haknya adalah sebagai mudhofun ilaihi. Oleh karena itu tadi kita katakan bahwasannya apabila ada domir, dia bersambung dengan isim, maka pasti domir mutasil yang jer. Sebagai apa? Sebagai mudhofileh. Contohnya di sini badanuhu, badannya dia. Kalau kita irob, al-maridu mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu li'annahu mufradun. Dia mubtada' yang marfu', tanda rafa'nya dhammah karena isim mufrad. Yad'ufu fi'lun mudhari'un. Dia fi'il mudhari'. Marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu. Dia fi'il mudhari' yang marfu', tanda rafa'nya dengan dhammah. Li'annahu sahihul akhiri. Karena yad'ufu adalah fi'il mudhari' sahih akhir. Jadi diingat fi'il mudhari' yang mu'rom ada tiga. Sahih akhir, mu'tal akhir, af'alul khumsah. Tandanya ketika marfu' berbeda. Jadi yad'ufu di sini fi'il mudhari' sahih akhir. Maka ketika marfu' tandanya adalah dengan dhammah. Kemudian kaidahnya ada fi'il mudhari' dan di sini yad'ufu fi'il yang maklum. Maka kita katakan setiap ada fi'il maklum pasti ada fa'ilnya. Fa'ilnya adalah ismun marfu'un waqa'a ba'dahu. Isim marfu' yang jatuh setelahnya. Jadi yang terletak setelah fi'il maklum tersebut. Mana isim marfu'nya adalah badanu. Ini isim marfu'. Oleh karena itu, badanu kalau kita irob, fa'ilun marfu'un. Dia fa'il yang marfu'. Wa'alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Tanda rafa'nya dengan dhammah karena dia isim mufrad. Wahuwa mudhofun, sekaligus dia sebagai mudhof. Oleh karena itu tidak ditanwin. Sedangkan al-ha'u, haknya di sini domirun mutasilun. Dia domir mutasil. Mabniyun ala dhommati fi mahalli jarrin mudhofun ilaihi. Dia mabni dengan tanda dhommah menempati isim, posisinya isim yang majrur, itu sebagai mudhof ilaih. Kemudian al-jumlatu al-fi'liyatu, jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'il, yaitu fi'ilnya yad'ufu dan fa'ilnya badanu di sini, fi mahalli raf'in khobarun. Menempati posisinya isim yang marfu' sebagai khobar dari mubtada al-maridu. Jadi kalau i'rob itu sedikit agak susah, oleh karena itu hendaknya seorang dia mengulang-ulang kembali pelajarannya tentang masalah i'rab. Kemudian contoh berikutnya di sini disebutkan al-alimu ya'lu qadruhu. Seorang alim, seorang yang berilmu, maka ya'lu qadruhu, maka akan tinggi kedudukannya, derajatnya itu akan tinggi. Kita lihat al-alimu. Isim marfu yang letaknya di awal jumlah, di awal kalimat. Jelas sebagai mubtada. Khobarnya mana? Khobar al-alimu adalah jumlah ismiyah yang terletak setelahnya. Yaitu ya'lu qadruhu. Ya'lu ini fi'il mudhari. Ini fi'il mudhari mu'tal akhir bilwawi. Seperti yad'u. Dia fi'il mudhari mu'tal akhir bilwawi. Karena diakhiri oleh huruf waw. Qadruhu dan ya'lu ini fi'il maklum. Qadru adalah fa'il dari ya'lu. Sedangkan jumlah fi'liyah ya'lu qadruhu fi mahalli raf'in khobarun. Untuk i'rabnya maka hampir mirip dengan contoh sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan contoh berikutnya. Aliyun yaktubu ala saburati. Ali Ia sedang menulis di papan tulis. Aliun yaktubu ala as-saburati. Aliun isim marfu yang letaknya di awal kalimat, maka sebagai mubtada. Khobarnya mana? Khobarnya adalah jumlah fi'liyah yaktubu ala saburati. Yaktubu ala saburati, atau boleh kita katakan yaktubu. Jadi aliyun itu mubtada, i'rabnya marfu, tandanya dhamma karena dia isim mufrad. Kemudian yaktubu, kalau kita i'rab dia sebagai fi'il mudhari. Jadi perhatikan, yaktubu dia fi'il mudhari. Jadi kalau i'rabnya adalah fi'lun mudhari'un marfu'un. Dia fi'il mudhari' yang marfu'. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Tanda rafa'nya adalah dengan dhammah. Li'annahu sahihul akhiri. Karena dia adalah fi'il mudhari' sahih akhir. Dan yaktubu ini fi'il mudhari' yang maklum. Dan tadi sudah disampaikan dan sering disampaikan bahwasanya setiap ada fi'il maklum, pasti ada fa'ilnya. Dan fa'ilnya adalah isim marfu yang terletak setelahnya, yang jatuh setelah fi'il maklum tersebut. Maka dicari, apakah ada isim marfu setelahnya? Alas saburati ini bukan isim marfu. Oleh karena itu, apabila tidak ditemukan isim marfu setelah fi'il maklum, maka kita katakan fa'ilnya terdapat pada fi'il tersebut. Jadi fa'il dari yaktubu ini terdapat pada fi'il tersebut. Fa'ilnya mana? Kita katakan fa'ilnya adalah domirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Jadi yaktubu ini fa'ilnya domir mustatir, yaitu yang dia jawaz, hukumnya boleh, boleh disembunyikan, boleh dinampakkan. Kalau dinampakkan adalah huwa yang kembalinya ke Ali. Jadi Ali dia itu sedang menulis ala saburoti di atas papan tulis. Jadi ala huruf jer. Dan kaidahnya semua huruf itu mabni. Jadi semua huruf mabni. Sehingga kalau kita irob ala, ala harfu jarin mabniun ala sukuni. Ya huruf jer mabni dengan tanda sukun. As-saburoti dibaca as-saburoti jelas karena kemasukan huruf jer ala. Kemudian contoh berikutnya, anta rokotta ala sariri. Engkau telah tidur di atas kasur. Anta rokotta ala sariri. Anta, dia adalah domir. Domir apa anta? Kita katakan anta adalah domirun munfasilun. Dia domir munfasil yang rofa, yaitu sebagai mubtada. Sehingga kalau kita irob anta, anta domirun munfasilun mabniyun alal fathati. Anta di sini domir munfasil mabni atas fathah. Fi mahalli rof'in. Dia menempati posisinya isim yang marfu mubtada'un. Sebagai mubtada. Khobarnya mana? Khobarnya adalah jumlah fi'liyah setelahnya. Yaitu rokotta. Rokotta di sini bentuknya adalah bentuk fi'il. Jadi rokotta, kalau kita irob, rokotta ini dari rokoda. Jadi rokoda, jadi rokoda, rokoda, rokodu, nanti ketemu anta rokotta. Jadi rokotta adalah fi'il madi. Irobnya bagaimana? Rokotta fi'lun madin mabniun ala sukuni. Rokotta adalah fi'il madi mabni dengan tanda sukun. Kenapa tandanya sukun? Karena dia bersambung dengan ta'fa'il di sini. Dengan domir rofa' mutaharrikah namanya. Domir rofa' yang dia berharokat, yaitu ta'fa'il. Kemudian fa'il dari rokotta mana? Rokotta ini fi'il madi maklum. Pasti ada fa'ilnya. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah ta'fa'il. Fa'ilnya berupa domir mutasil, yaitu ta'fa'il. Alas sariri ini huruf jar dan isim yang majrur. Pendengar di muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga khobar dari anta adalah jumlah fi'liyah rokotta. Kalau kita irob, jadi al jumlatu al fi'liyatu, yaitu jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'il, fi mahalli raf'in khobarun, menempati mahalnya, tempatnya isim yang marfu sebagai khobar. Jadi itu khobar yang berubah jumlah. Sekarang khobar yang berupa sibhul jumlah, yaitu sesuatu yang mirip dengan jumlah. Ini juga ada dua macam. Jadi halaman 42 di kitab Muyassar. Di poin yang ketiga. Jadi ini sibhul jumlah yang pertama. Poin yang ketiga, ini sibhul jumlah yang pertama. Yaitu al-jarru wal-majruru. Yaitu al-jarru wal-majruru. Huruf jar dan isim yang majrur setelahnya. Contohnya, alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Semua pujian milik Allah SWT. Jadi, alhamdulillahi. Alhamdu isim marfu yang letaknya di awal jumlah, di awal kalimat, maka sebagai mubtada. I'rabnya marfu dengan tanda dhammah, karena isim mufrad. Khobarnya mana? Khobarnya adalah jar majrur lillahi. Karena khobarnya berupa jar majrur, berupa sibul jumlah, kalau kita i'rab lillahi, jadi al-jaru wal-majruru lillahi, jar majrur lillahi fi mahalli raf'in khobarun. Menempati posisinya isim yang rofa, isim yang marfu sebagai khobar. Jadi kita ingatkan bahwasannya, i'rabnya khobar, apabila dia ghairu mufrad, yaitu baik terdiri dari jumlah, ataupun sabihan bil jumlah, baik jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah, baik jar majrur ataupun dorof, maka i'rabnya fi mahalli rof'in, menempati posisinya isim yang marfu. Jangan dikatakan i'rabnya marfu'un. Marfu itu apabila dia khobarnya berupa, jadi khobarnya itu mufrad dan dia berasal dari isim yang mu'rab. Contoh berikutnya, al-ustadu fil baiti, seorang ustad di dalam rumah. Al-ustadu isim marfu yang letaknya di awal jumlah sebagai mubtada. Khobarnya adalah jar majrur fil baiti, sehingga i'rab khobarnya fi mahalli raf'in. Abuka fil masjidi, bapakmu di dalam masjid. Abuka, isim marfu yang terletak di awal jumlah, mubtada. Kalau kita i'rab, abuka mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu. Dia mubtada' yang marfu', tanda rafa'nya dengan wawu. Kenapa wawu? Li'annahu asma'ul khomsati. Karena dia asma'ul khomsah. Sedangkan ka, di sini domir mutasilnya, kalau kita i'rab, kaf di sini domirun mutasilun mabniun alal fathati. Dia domir mutasil mabni dengan tanda fathah fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Menempati posisinya isim yang majrur sebagai mudhaf ilaih. Sedangkan khobar dari mubtada ini mana? Khobarnya adalah fil masjidi, berupa jar majrur. Sehingga i'rabnya fi mahalli raf'in. Aliyun fil bustani, Ali di dalam bustan, kebun ataupun taman. I'rabnya hampir mirip dengan sebelumnya. Jadi khobarnya adalah fil bustani, sedangkan alinya sebagai mubtada. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian sibhul jumlah atau sabihan bil jumlah yang kedua yaitu ad-dorfu, dorof. Dorof itu kata keterangan, baik dia menunjukkan keterangan tempat maupun keterangan waktu. Untuk perinciannya, insya Allah akan dibahas di salah satu bab di mansubatul asma, yaitu maf'ulun fihi. Maf'ul fihi. Contoh di sini, as-saburatu amamal auladi. Papan tulis di depan anak-anak. Amama ini namanya dorof. Dia menunjukkan kata keterangan tempat. Ya kan? As-saburatu amamal auladi. As-saburatu ismun marfu'un. Ya, isim yang marfu'. Letaknya di awal kalimat. Maka dia sebagai mubtada. Khobarnya adalah dorof amamal auladi. Sehingga kalau kita irob, dorof amamal auladi fi mahalli rof'in khobarun. Contoh berikutnya, al-kalbu khalfal babi. Anjing di belakang pintu. Al-kalbu sebagai mubtada, sedangkan khobarnya khalfal babi. Jadi khobarnya yang berupa dorof fi mahalli rof'in khobarun. Menempati posisinya isim yang rofa sebagai khobar. Al-ustadu amamaka, ustad di depanmu. Khobarnya adalah amamaka. Amama ini dorof, kafnya dia mudofilehnya. Sedangkan i'robnya amamaka, yaitu dorof, yang terdiri dari mudof dan mudofileh, fi mahalli rof'in khobarun. menempati posisinya isim yang rofa sebagai khobar. Kemudian contoh yang terakhir, as-sama'u fauqona, langit di atas kita. Fauqo itu di atas. As-sama'u fauqona, mubtada'nya as-sama'u, khobarnya adalah dorof fauqona, yaitu yang terdiri dari fauqo sama na. Nanya ini domir mutasil yang jer. Karena fauqo dihukumi isim. Semua dorof dihukumi isim. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian catatan. Yang pertama. Jadi ada catatan di sini di halaman ke-42 di kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Jika khobar terdiri dari jar majrur ataupun dorof, maka khobar sering didahulukan dan disebut khobar muqaddam. Mubtada'nya sering diakhirkan dan disebut mubtada' muakhir. Jadi apabila khobarnya itu berupa sibul jumlah, baik jar majrur ataupun dorof, maka seringnya khobar tersebut letaknya di awal kalimat, namanya khobar muqaddam. Sedangkan mubtada'nya diakhirkan, namanya mubtada' muakhir. Misalnya, alhamdulillahi bisa kita balik menjadi lillahi alhamdu. Hanya milik Allah semua pujian, lillahil hamdu. Jadi kalau dalam kalimat alhamdulillahi, alhamdu itu mubtada'nya, khobarnya jar majrur lillahi. Terkadang dibalik, lillahi alhamdu. Jadi lillahi yang letaknya di awal kalimat, jar majrur yang letaknya di awal kalimat, ini khobar muqaddam. Sedangkan mubtada'nya diakhirkan, yaitu alhamdu. Nanti insya Allah akan dirinci apakah hukumnya wajib ataupun boleh. Catatan yang kedua. Bila sulit mencari khobar, maka carilah kalimat yang sekiranya dapat menyempurnakan mubtada. Di definisi khobar adalah yaitu yang dia menerangkan. Jadi khobar itu yang memberi keterangan atau yang menyempurnakan makna mubtada, yang menjelaskan mubtada. Kemudian masuk ke berikutnya, yaitu at-tamrinu, latihan. At-tamrinu, latihan. Sebelum masuk ke latihan, ada sedikit tambahan tentang hukum yang berkaitan dengan mubtada. Bahwasanya kaidahnya, apabila ada isim marfu terletak di awal jumlah, terletak di awal kalimat, maka dia mubtada. Hukum mubtada yang pertama adalah wujubu rof'ihi, yaitu wajib rofa. Oleh karena itu dia dimasukkan ke bab marfu'atul asma. Jadi mubtada itu wajib dia rofa, marfu. Kemudian yang kedua, hukum mubtada, nanti ada istilah isim ma'rifat. Isim ma'rifat yang sudah tertentu, itu ma'rifat. Kebalikannya adalah nakiroh, yang dia masih umum, belum tertentu, ini nakiroh. Dan hukum asalnya mubtada itu wujubu kaunihi ma'rifatan, dia wajib berasal dari isim ma'rifat. Atau mudahnya, sebelum kita masuk ke bab pembahasan tentang istilah nakiroh sama ma'rifat, mubtada itu biasanya awalnya yaitu isim yang didahului oleh alif dan lam. Misalnya contohnya, al-ilmu nafi'un. Ilmu adalah nafi'un, sesuatu yang bermanfaat. Jadi al-ilmu isim marfu yang terletak di awal kalimat, dan al-ilmu di sini ada alif lam, maka dikatakan dia isim ma'rifat. Oleh karena itu, tidak boleh kita mengatakan ilmun nafi'un dan menghukumi ilmun yang dia ditanwin sebagai mubtada. Jadi mubtada itu asalnya yaitu hukum asalnya berasal dari, wajib berasal dari isim ma'rifat yang menunjukkan sesuatu yang sudah tertentu. Dan salah satu tanda dari isim ma'rifat terdapat alif lam di sana, atau dia berasal dari nama. Misalnya Muhammadun Rasulullahi. Muhammad adalah putusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Muhammadun, meskipun dia ditanwin, akan tetapi Muhammad ini alam, nama. Dan alam atau nama dihukumi sebagai isim yang ma'rifat, sudah tertentu. Maka boleh letaknya di awal kalimat, dan Muhammadun ini sebagai mubtada. Kemudian bahasanya mubtada yang pertama tadi dia harus selalu marfu, dan dia berasal dari isim yang ma'rifat. Jadi isim yang ma'rifat. Ini adalah hukum tentang mubtada. Pendengar Radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi disebutkan untuk catatan bahwasannya apabila khobarnya berasal dari jar majrur ataupun dorof, yaitu khobarnya itu sibul jumlah, maka biasanya dia letaknya di awal, namanya khobar muqaddam, dan mubtada'nya diakhirkan. Akan tetapi kita katakan bahwasannya al aslu fil mubtada'i ayyata qaddama. Hukum asal mubtada dia itu letaknya di awal jumlah, di awal kalimat. Wal aslu fil khobari ayyata akhara. Dan hukum asal khobar itu letaknya di akhir kalimat. Wa qad yataqaddamu ahaduhuma wujuban fa yata'akhkharu al-akharu wujuban. Dan terkadang yaitu salah satu dari keduanya itu didahulukan hukumnya wajib atau wajib diakhirkan. Maka ini ada perinciannya. Oleh karena itu sekarang disebutkan perincian tentang permasalahan ini. Kapan kita wajib mendahulukan mubtada dan kapan kita wajib mendahulukan khobar? Yaitu yang pertama bahwasannya sebagaimana yang ada dalam kitab Muyassar yang kedua, fayajibu taqdimul mubtada'i fi arba'ati mawadi'ah. Wajib mendahulukan mubtada dalam empat kondisi. Jadi kita katakan hukum asal mubtada dia letaknya di awal kalimat. Dan wajib mubtada itu terletak di awal kalimat dalam empat keadaan. Sebagaimana yang terdapat dalam kitab Muyassar yang kedua. Yang pertama, idza kana al-mubtada'u min al-alfadi allati laha as-sudaratu fil kalam. Apabila mubtada'nya itu berasal dari lafaz-lafaz yang mengharuskan lafaz tersebut letaknya di awal kalimat. Jadi ada kata-kata dalam bahasa Arab yang dia itu harus letaknya di awal kalimat, maka wajib ini yaitu kata yang pertama tersebut adalah mubtada. Apa saja yang lafaz terletak di awal kalimat? Kalamul ibtida, contohnya kalamul ibtida, ada lam kalamil ibtida, yaitu lam yang letaknya di awal kalimat. Contoh misalnya, la'abdun mu'minun khairun min musyrikin. Jadi la'abdun mu'minun khairun min musyrikin. Lamnya ini lam ibtida, fungsinya untuk menegaskan, untuk taukid istilahnya, menguatkan. Sungguh abdun mu'minun, seorang budak mukmin itu lebih baik dari seorang musyrik. Abdun mu'minun, maka abdun di sini sebagai mubtada. Abdun ini sebagai mubtada. Kemudian khobarnya adalah khairun. Khobarnya adalah khairun. Mu'minun, jadi abdun mu'minun. Abdunnya mubtada, nanti mu'minunnya ini ada istilah dia mensifati dari hamba atau budak. Jadi yang pertama adalah demikian. Bisa jadi yaitu kata yang terletak di awal kalimat tersebut berasal dari isim syarat. Contohnya, waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhrajan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan baginya makhrajan, jalan keluar dari semua urusannya. Waman, man di sini isim syarat. Jadi man di sini adalah isim syarat. Dan isim syarat itu letaknya di awal jumlah. Maka man di sini sebagai mubtada. Atau isim istifham. Isim istifham itu letaknya harus di awal kalimat. Misalnya man ja'a, ya siapa yang datang? Maka mannya ini sebagai mubtada. Maka pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama bahasanya mubtada itu wajib terletak di awal kalimat apabila mubtadanya berasal dari kata-kata yang mengharuskan dia terletak di awal kalimat. Apa saja tersebut kata tersebut? Yang pertama adalah isim syarat, yang kedua isim istifham, dan yang ketiga apabila didahului oleh lamul ibtida. Lamul ibtida contohnya wal abdun mu'minun khairun min musyrikin. Kemudian yang kedua, kapan wajib mendahulukan mubtada? Idza kana al-mubtada'u wal khabaru ma'rifataini. Apabila mubtada dan khabarnya kedua-duanya itu isim ma'rifat. Tadi dikatakan bahwasanya mubtada itu wajib berasal dari isim ma'rifat. Sedangkan tambahan lagi bahwasanya khabar apabila dia mufrad maka dia berasal dari isim yang nakirah. Jadi ditanwin, mudahnya dia ditanwin. Kemudian yang kedua bahwasanya apabila mubtada dan khabarnya ma'rifataini berasal dari isim ma'rifat au nakirataini atau berasal dari isim nakirah mutasawiyataini fit ta'rif wa tangkir, jadi keduanya sama baik dari sisi ma'rifat atau nakirahnya. Maka dari sini yang kata yang pertama itulah sebagai mubtada. Contoh Aliyun Sodiki. Ali itu adalah temanku. Aliyun Sodiki. Ali adalah sahabatku. Aliyun, tadi kita katakan salah satu contoh dari isim ma'rifat adalah nama. Aliyun merupakan nama, maka dia isim ma'rifat. Sodiki, sahabatku, ini temanku, ini juga isim ma'rifat. Isim ma'rifat, nanti ada istilah semua isim nakirah yang disandarkan ke salah satu isim ma'rifat, dia ma'rifat. Dan ini disandarkan ke domir. Dan domir itu salah satu dari bentuk ma'rifat. Maka ini keduanya isim ma'rifat. Maka Aliyun itu pasti mubtada, sedangkan khobarnya adalah Sodiki. Pendengar radio muslim dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga ini agak susah, yaitu idza kana al-mubtada'u maksuran 'ala al-khabari wa dhalika bi ayyaktarina al-khabaru bi illa lafdhan. Yaitu apabila mubtada'nya itu maksuran 'ala al-khabar, yaitu dibatasi oleh khabarnya. Wa dhalika bi ayyaktarina al-khabaru bi illa, yaitu khabarnya itu bersambung dengan illa lafadznya. Contoh misalnya wa ma Muhammadun illa rasulun. Dan Muhammad itu tidak lain kecuali dia seorang rasul. Kita lihat wa ma Muhammadun illa rasulun. Jadi Muhammadun ini dibatasi atau di oleh rasulun, oleh khobarnya. Dan khobarnya ini yaitu ayyaktarina bi illa, yaitu bersambung dengan illa, artinya kecuali. Maka di sini dalam kalimat wa ma Muhammadun illa rasulun, Muhammadnya sebagai mubtada, khabarnya adalah rasulun. Kemudian yang ketiga, yang keempat, idza kana al-khabaru jumlatan fi'liyatan fa'iluha dhamirun mustatirun ya'udu 'alal mubtada'i. Apabila khabarnya itu berupa jumlah fi'liyah yang fa'ilnya, fa'il dari jumlah fi'liyah tersebut adalah dhamir mustatir yang kembali ke mubtada. Dan ini contohnya lebih mudah. Contohnya misalnya Muhammadun ja'a. Muhammad dia datang. Ini adalah jumlah ismiyah karena didahului oleh Muhammad berupa isim. Sedangkan ja'a ini khabarnya berasal dari fi'il. Dan khabarnya di sini fi'ilnya mengandung fa'il yaitu dhamir mustatir yang kembali ke mubtada yaitu ke Muhammad. Maka di sini enggak boleh dibalik ja'a Muhammadun dan mengatakan dalam kalimat ja'a Muhammadun mubtada-nya adalah Muhammad. Kalau dibalik menjadi jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il. Jadi ada empat keadaan wajib mendahulukan mubtada. Kemudian wujubu taqdimil khobari, wajib mendahulukan khobar atas mubtada. Yang pertama, idza kana al-khabaru dharfan aw jaron wa majruron wal mubtada'u nakirotan. Jadi hukum wajib mendahulukan khabar atas mubtada adalah idza kana al-khabaru dharfan aw jaron wa majruron. Apabila khabarnya berasal dari dharf atau jar majrur. Tadi disampaikan di catatan yang pertama, di kitab Munyasar yang pertama, yaitu apabila khabarnya itu berasal dari dhorof atau jar majrur wal mubtada'u nakirotan, sedangkan mubtada'nya berasal dari isim yang nakiroh. Isim nakiroh yaitu ditanwin, mudahnya demikian. Contoh fi kulubihim maradun, di dalam hati mereka orang-orang munafik ada penyakit. Fi kulubihim maradun. Jadi mana mubtada'nya? Kita katakan mubtada'nya diakhirkan, yaitu marodun. Sedangkan khobarnya, jar majrur, fi kulubihim. Karena khobarnya itu jar majrur dan mubtada'nya isim nakirah, maka wajib mendahulukan khobar atas mubtada'nya. Maka tidak boleh kalimatnya marodun fi kulubihim. Ini yang salah, enggak boleh. Jadi marodun fi kulubihim tidak boleh. Jadi wajib mendahulukan khobar atas mubtada'nya. Kenapa demikian? Karena kaidahnya, apabila khobarnya berasal dari jar majrur ataupun dorof, atau kita katakan khobarnya sibul jumlah, sedangkan mubtada'nya isim nakirah, maka khobarnya wajib didahulukan atas mubtada. Nadi fi kulubihim maradun. Atau misalnya di depanmu ada ustad, amamaka ustadun, maka ini wajib didahulukan. Artinya, apabila khobarnya itu berasal dari jar majrur ataupun dorof, sedangkan mubtada'nya tidak berasal dari isim nakirah, atau dengan kata lain berasal dari isim ma'rifat, maka hukumnya boleh. Kayak tadi kita katakan, boleh kita mengatakan alhamdulillahi ataupun lillahilhamdu. Jadi semua pujian milik Allah atau lillahilhamdu, hanya milik Allah semua pujian. Jadi boleh demikian. Kemudian yang kedua, idza kana al-khabaru min al-alfadhi allati laha as-sudaratu fil kalam. Apabila khabarnya berasal dari lafaz-lafaz allati laha as-sudaratu fil kalam, yang mengharuskannya untuk terletak di awal kalimat. Seperti isim-isim istifham selain man sama ma tentunya. Contoh, kaifa haluka? Bagaimana keadaanmu? Kaifa ini isim istifham yang harus mengharuskan terletak di awal kalimat. Kaifa haluka, kaifa ini khobar yang wajib didahulukan. Enggak boleh kita katakan haluka kaifa tidak boleh. Di kaifa ini khobar yang diakhirkan, sedangkan haluka, halu ini mubtada yang diakhirkan. Yang ketiga, idakanal khobaru maksuron alal mubtada'i wadhalika bi ayyak tarina al mubtada'u bi illa lafdhon. Apabila khobarnya itu dibatasi oleh mubtada, dan wadhalika bi ayyak tarina al mubtada'u, yang demikian itu yaitu mubtada'nya disambungkan dengan illa. Contoh misalnya, ma khaliqun illallahu, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma khaliqun illallahu. Jadi di sini khabarnya adalah khaliqun, sedangkan lafaz jalalah Allah adalah mubtada yang diakhirkan. Dan dia isim ma'rifat. Kemudian yang keempat, idza kana fil mubtada'i dhamirun ya'udu ila syai'in minal khabari. Apabila di dalam mubtada'nya terdapat dhamir yang kembali ke khabarnya. Contoh misalnya, am ala kulubin akfaluha. Apakah di dalam hati mereka itu akfaluha, ada kunci-kunci? Jadi akfaluha, haknya ini kembali ke kulubin, kembali ke khobarnya. Oleh karena itu tidak boleh. Am akfaluha ala kulubin. Di balik demikian tidak boleh. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi demikianlah apa yang menjadi tambahan untuk pelajaran pada pagi hari ini. Ini pembahasannya sedikit agak susah, sedikit agak rumit, maka hendaknya seorang dia bersabar ketika belajar, dia ulang-ulang lagi apa yang sudah dia dapatkan dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita cukupkan untuk pertemuan pada pagi hari ini. Ya, insyaallah jika Allah mudahkan, kita akan melanjutkan dalam pertemuan yang berikutnya. Kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tayyib, Ustaz, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan telah hadir kembali memberikan pelajaran yang bermanfaat pada kami kesempatan pagi hari ini. Untuk yang selanjutnya, kami akan membacakan pertanyaan. Yang pertanyaan ini datangnya dari Riza Andoni. Beliau dari Tangerang Serpong, Ustaz. Yang beliau tanyakan adalah, Ustaz, bagaimana membedakan mubtada dan khobar jika dalam kalimat itu panjang atau mubtada khobarnya banyak lebih dari satu? Mohon diberikan penjelasan, Ustaz Fadol. Membedakan untuk mubtada dan khobar dalam kalimat yang panjang, maka Tadi kita katakan bahwasanya yang namanya khobar, dia adalah yang menyempurnakan makna dari mubtada. Yang namanya khobar itu adalah sesuatu yang menyempurnakan makna mubtada. Jadi dia yang menyempurnakan makna mubtada. Apabila kalimatnya panjang, kemudian setelah kata yang pertama itu ada kata yang lain, tetapi dia tidak bisa menyempurnakan makna kata yang pertama, maka dia bukan khobar. Maka dia bukan khobar. Karena yang namanya definisi khobar itu yang menyempurnakan makna mubtada. Misalnya contohnya ya, cuma tadi sudah disampaikan dan dia cuma antara mubtada dan khobar dipisahkan satu kata saja. Contohnya tadi kita katakan, la'abdun mu'minun khairun min musyrikin. Itu abdun mu'minun. Ada isim marfu terletak di awal kalimat, kemudian berikutnya ada isim marfu lagi. Dan khobar itu kalau dia mufrad itu isimnya marfu. La abdun mu'minun. Apakah mu'minun di sini khobar dari abdun? Kita katakan bukan, karena di sini mu'minun dia bukan menyempurnakan dari kata abdun. Jadi yang menyempurnakan katanya adalah khairun. Adila abdun mu'minun khairun min musyrikin. Sungguh budak yang beriman itu lebih baik, ya. Maka mu'minun ini nanti sebagai sifat. Sungguh budak yang beriman itu lebih baik daripada seorang yang musyrik. Untuk contoh-contoh yang lain, maka kita bisa membaca di Al-Quran bahwasanya di sana ada mubtada yang letaknya di awal, kemudian khobarnya di akhir. Maka khobarnya di akhir sekali dan dipisahkan oleh banyak kata. Wallahu ta'ala alam. Demikianlah tadi saudara Risa Andoni di Serpong, jawaban dari Ustadz Didik Suyadi. Semoga dapat menjadi sebuah referensi yang bermanfaat untuk Anda. Dan selanjutnya kita akhiri perjumpaan kita Ustadz. Jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak. Kita insyaallah pada kesempatan yang esok hari kita akan dapat berjumpa kembali dalam kajian kitab Muyassar. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.